didapati mutiara lautan cintaku. Walau hujan air mata takkan ku dapati, tak mungkin ada seperti dirimu. Kalau masih terbuka pintu maaf darimu, izinkanlah aku kembali.